Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita qasidah Manhajul Haq karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, memasuki bait ke-12. Beliau sebutkan huwal hayyu wal qayyumu dzul judi wal ghina wa kullu sifatil hamdi lillahi tusnadu. Huwal hayy, dia Allah maha hidup. Al-Qayyum, Dzuljud, yang punya kebaikan, memberi kenikmatan. Wal-Ghina, yang maha berkecukupan, tidak butuh kepada yang lain. Dan semua sifat-sifat pujian dinisbatkan kepadanya. Dalam bait ini ada beberapa sifat. Beliau sebutkan tentang sifat kebesaran Allah. Yang pertama, Al-Hayy, yang maha hidup. Kehidupan yang sempurna bagi Allah, yang tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan fana. Karena makhluk semuanya yang hidup pastilah dimulai dengan ketidakadaan. Awalnya gak ada, diciptakan Allah, maka dia hidup dan ada, dan berakhir dengan fana, meninggal. Maka hidup mereka tidak ada yang sempurna. Bahkan pada manusia bukan hanya itu kelemahannya, dimulai dengan kelemahan dan diakhiri dengan kelemahan juga. Sebelum dia mati, diawali dengan kelemahan, ya, semenjak dia lahir sampai dia usia mungkin berapa, usia masa-masa kekanak-kanaknya mungkin belasan tahun, lemah, apalagi masih masa kecil ini gak bisa apa-apa, mudah didolimi orang, dipukul atau yang semisalnya, gak bisa berbuat, lemah. Setelah itu dia kuat, semakin dewasa, semakin kuat, tapi kemudian berujung kembali dengan kelemahan. Tua, semakin tua, semakin lemah. Sudah pada gemetaran tubuhnya, sudah pada keriput kulitnya, jalan pun sempoyongan, dan begitulah manusia. Maka Al-Hayy, Allah yang maha hidup, segala makna kehidupan yang sempurna baginya. Tidak ada aib sedikit pun padanya. Al-Qayyum, demikian pula Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum satu memiliki makna qa'im binafsihi. Artinya qa'im binafsihi, yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Dan itu sama sekali tidak ada pada makhluk, dan tidak mungkin pada makhluk berdiri sendiri. Gak mungkin. Gak akan bisa hidup mereka kalau tidak bergantung dengan yang lain. Gak bisa. Bagaimana? Dia makan, dia butuh petani untuk bikin beras. Kalaupun dia beli, dia baju ya butuh, beli, semuanya Orang enggak bisa berdiri sendiri. Sempurna, murni berdiri sendiri, tidak berkebutuhan kepada yang lain, tidak mungkin pada makhluk. Nah, tidak hanya itu, Al-Qayyum juga Al-Muqim ala khalqih, yang mengatur dan mengurusi semua makhluknya. Mengurusi urusan mereka, segala hajat dan kepentingan mereka, Allah yang atur, Allah yang urusi. Dua nama ini, Hayyul Qayyum, menjadi induk, artinya kembali kepada keduanya seluruh sifat-sifat kebesaran bagi Allah. Kalau itu sifat-sifat dzatiyah, maka kembalinya kepada nama Al-Hayyu. Adapun sifat-sifat fi'liyah, sifat perbuatannya, kembali kepada nama Al-Qayyum. Karena itu, Hayyul Qayyum digunakan atau disebut dalam doa, terutama saat orang sangat butuh, saat berharap pertolongannya, kondisi dia terpojok, darurat. Makanya di dalam sunnah diajarkan untuk mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup Qayyum, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, bantuanmu. Benahi seluruh urusanku dan jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Karena manusia sangat butuh kepadanya. Dzuljud yang ketiga, al-jud, al-in'am, wal-ihsan, wat-tafadhul, kebaikan, ihsan, keutamaan, kenikmatan yang terus Allah berikan kepada makhluknya. Maka Allah ajwadul ajwadin, yang paling baik, yang paling memberikan kenikmatan dengan berbagai macam dan selalu. Allah katakan dalam An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kenikmatan apapun yang ada pada kalian, maka dari Allah semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dalam An-Nahl juga, kalau kalian tidak menghitung kenikmatan Allah, maka enggak akan mungkin kalian bisa membatasinya, terlalu banyak. Maka al-jud, Allah sangat cinta, sangat senang untuk berbuat baik ini, memberi kenikmatan, memberi kebaikan kepada hambanya, menyempurnakan segala kenikmatan dan jasanya kepada mereka. Allah memberi segala macam bentuk kenikmatan berlimpah luah banyaknya kepada mereka agar dicintai oleh mereka, agar hambanya semakin cinta, tunduk, taat kepadanya. Oleh karenanya, ulama sebutkan yang aneh, aneh artinya sesuatu yang mengagumkan, kalau diperhatikan, kebaikan, kenikmatan yang terus Allah berikan kepada mereka dalam keadaan Allah tidak butuh sedikit pun kepada mereka. Dalam keadaan tidak berguna, tidak ada manfaatnya bagi Allah, kalaupun mereka bersyukur dan taat kepadanya. Biasanya kalau pada hukum makhluk, yang berbuat baik, memberi dan membantu, ngasih dan ngasih, itu ketika orang butuh kepadanya. Kamu menginginkan sesuatu agar dipermudah urusanmu, agar lancar hajatmu, maka kamu kasih, kamu beri kepala bagian ini atau fulan punya jabatan itu, karena ada sesuatu yang kamu inginkan. Ketika dia membalas, membantu kamu, maka berguna itu. Sementara Allah gak butuh sedikit pun amalan hambanya, tidak memerlukan segala ketaatan mereka, gak akan menambah kekuasaan Allah. Tapi terus Allah berikan berbagai macam kenikmatan dan kebaikan kepada mereka. Maka itu suatu yang sangat mengagumkan. Nah, hambanya yang maksiat, hambanya yang durhaka, dosa kepadanya, justru Allah terus memberi sekian kebaikan. Dia sehat, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia masih bisa jalan, dia masih gak terhitung sudah. Diulur oleh Allah sekiranya dengan itu dia mau tobat, sekiranya dia mau insaf, berbenah diri. Kalau Allah kehendaki, Allah cabut nyawanya, selesai. Tapi jud, kebaikan yang sangat luas, yang sangat banyak Allah berikan. Wal ghina, dan Allah punya sifat berkecukupan, ghani, yang maha kaya. Baik itu zati, artinya pada zatnya memang tidak butuh kepada makhluknya. Allah katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua butuh kepada Allah, fakir. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Maka gak akan berguna bagi Allah ketaatan mereka, sebagaimana pula kemaksiatan mereka juga gak akan merugikan Allah sedikit pun. Hanya dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kata Allah, kalian gak akan bisa memadharatkan aku, gak akan bisa merugikan aku dengan maksiat kalian, dengan dosa, dengan mungkar yang kalian lakukan, sedikit pun gak akan memadharatkan aku, kata Allah, gak akan merugikan. Sebaliknya juga, lan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian juga gak akan bisa memberi aku manfaat. Ada suatu kebaikan yang kalian berikan kepada Allah, gak ada, gak mungkin. Kalian semuanya misalnya taat, gak ada yang maksiat manusia dari awal hingga akhir, gak akan bisa kalian memberi itu manfaat kepada Allah. Karena Allah ghani, maha kaya. Itu hanya ada pada orang yang masih butuh kepada selain dirinya, sehingga kebaikan orang itu bermanfaat baginya pada makhluk. Mau tidak mau, kebaikan yang dia berikan berguna bagi dia. Dia belum punya ini, sehingga punya sekarang. Dia gak bisa ini, sekarang bisa. Awalnya ini sulit bagi dia, sekarang lancar, bermanfaat. Hanya ada pada makhluk, karena memang mereka lemah dan butuh kepada yang lain. Allah ghani, maha kaya, sehingga tidak bisa manusia memberi madharat ataupun manfaat kepadanya. Wa kullu sifatil hamdilillahi tusnadu. Demikian semua pujian, semua sifat kesempurnaan disandarkan kepada Allah. Maka baginya segala pujian, baginya segala kesempurnaan dalam perbuatannya, baginya segala pujian karena segala kenikmatan yang ia berikan. Falhamdulillah, bagi Allah semata, Rabbul Alamin. Karenanya alhamdu pembuka penciptaan. Dimulai penciptaan itu dengan hamdu, pujian kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan, mengadakan mereka yang sebelumnya mereka enggak ada semua. Allah katakan di awal surat Al-An'am, alhamdulillah alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit, bumi, menciptakan kegelapan, cahaya, menciptakan semuanya, manusia, jin, dan segalanya. Ujian untuk Allah karena semua itu. Dan akhir penciptaan, akhir dari segalanya ini, setelah perjalanan dunia, usia dunia sudah sampai kiamat, hancur semua, dibangkitkan kembali mereka dari kubur, dihisab, ditimbang pertanggungjawaban di hadapan Allah, hingga yang ahlul jannah dimasukkan jannah, masuk surga, yang ahli neraka kekal abadi di neraka dari kufar dan musyrikin dimasukkan ke dalam neraka, selesai semua, diakhiri pula, ditutup dengan alhamdulillah, dengan pujian juga kepada Allah. Allah katakan wa qudhiya bainahum bil haqq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Setelah diqadha dengan hak tadi di hari kiamat, dihukumi semua sampai berakhir yang di jannah, di surga, yang di neraka pun di neraka. Qudhiya bainahum bil haqq, dah, maka dikatakan setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin, penutup. Maka awal penciptaan alhamdulillah, akhir penciptaan segalanya juga ditutup dengan alhamdulillah, segalanya Allah terpuji karenanya, dipuji karenanya, subhanahu wa ta'ala, baginya segala pujian. Ahata bi kullil khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu. Dan di bait ke-13 beliau katakan ahata bi kullil khalqi ilman wa qudratan. Ahata, yang meliputi terhadap seluruh makhluknya, ilmunya dan kekuasaannya. Salah satu dari nama-nama Allah adalah Al-Muhit. Al-Muhit. Ihatah itu menunjukkan begitu luasnya. Ihatah itu mencakup, tidak ada yang luput, tidak ada yang terlepas darinya. Muhit. Ilman di sini disebutkan ilmunya yang begitu luas sehingga mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang lepas, sekecil apapun, sesebentar apapun, enggak ada yang luput dari pengetahuannya, semuanya Allah ketahui. Yang lalu maupun yang sekarang maupun yang akan datang, semuanya. Dalam sabak Allah katakan la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis samawati wala fil ard. La ya'zubu anhu, enggak hilang, enggak lepas dari ilmunya sekecil dzarrah sekalipun di langit maupun di bumi. Dzarrah itu bagian terkecil dari segala sesuatu. Dulu ya sebatas pengetahuan manusia, ya. Sebatas pengetahuan manusia, kata mereka, bagian terkecil itu namanya atom namanya. Pecahan atau bagian terkecil dari segala sesuatu itu namanya atom. Ternyata belakangan mereka temukan lagi manusia. Atom itu pun ternyata masih bisa dipecah. Masih ada bagian lebih kecil lagi dari atom itu. Kalau gak salah mereka sebut namanya kuak atau koak. intinya bagian terkecil, entah mereka temukan lagi mungkin akan lebih kecil lagi dari kuark. Yang jelas bagian terkecil zarrah di langit maupun yang di bumi, enggak ada yang luput darinya. Enggak ada yang ghaib bagi Allah. Bagaimana itu terjadi? Kalaupun itu terjadi, Allah ketahui. Di dalam At-Talaq juga Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit, begitu pula bumi sama, 7 lapis bumi, turun darinya di antara itu perintah-perintahnya agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah telah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu sehingga enggak ada yang luput darinya. Ini ilmunya. Maka semuanya termasuk global segala sesuatu dan rinciannya, detailnya seperti apa, Allah ketahui semuanya. Bahkan termasuk sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, dan sesuatu yang jaiz, yang boleh. Semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Segala yang berkaitan dengan maklumat, berkaitan dengan yang diketahui, sesuatu yang diketahui, apapun itu bentuknya, diketahui yang telah lalu, diketahui yang sedang berjalan, diketahui sesuatu yang akan datang, diketahui globalnya seperti apa, diketahui rinciannya bagaimana, diketahui, boleh untuk diketahui, mungkin untuk diketahui, mustahil, wajib untuk, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Tidak ada yang lepas dari ilmunya. Itu makna muhit, luas. Wa kudroh, yang kedua kudrohnya, kekuasaannya. Allah katakan di Al-Baqarah dan banyak ayat semakna, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi, apalagi menggagalkan apa yang Allah kehendaki. Gak akan ada, karena Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Hukumnya pasti berjalan, kehendaknya pasti terjadi. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang sulit bagi Allah. Hal itu karena ketika sesuatu itu terhalang menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan, dan itu sifat aib yang itu tidak mungkin bagi Allah yang maha sempurna. Terhalang sehingga yang diinginkan tidak berjalan, yang dikehendaki tidak terjadi karena dihalangi oleh ini itu, dan itu hanya ada pada makhluk. sifat itu hanya ada pada makhluk. Enggak semua kemauan mereka bisa mereka peroleh. Makanya dikatakan laisa kullu ma yuriduhul mar'u yudrikhu tajrir riyah min ghairi ma tashtahihi sufunu. Enggak semua yang diinginkan manusia itu bisa dia dapati. Terkadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan kapal. Dulu kapal kan pakai layar ya, mengandalkan angin. Baik. Kadang si nahkoda ini atau kapal ini inginnya ke utara, ke arah sana, pulau sana. Yaitu maunya. Tapi apa boleh buat? Angin bertiup ke arah barat misalnya, gak bisa dia lawan. Mau gak mau dia harus terbawa angin itu, akhirnya sana. Gak semua yang orang inginkan dia bisa capai. Gak bisa semua dia gapai. Itu kelemahan manusia. Inginnya ini sesuatu, tapi ya banyak halangan. Yang inilah, yang itulah. Walaupun dia sudah merencanakan rapi sedemikian rupa. Manusia. Kamu misalnya, gampangannya. Sudah azam, Masya Allah. Siap segala sesuatu. Mau apa misalnya. Ke Bandung misalnya. Mau jenguk orang tua kah atau apa. Ada walimah di sana. Besok berangkat. Kamu siapkan segala sesuatunya. Mobil kamu bawa ke bengkel. Tune up ini, itu, rodanya. Segala macamnya. Siap Masya Allah 100%. Nah, besok berangkat. Pagi-pagi. Belum kamu berangkat. Subhanallah hujan deras. Banjir di daerah situ. Gak bisa jalan. Terhalang. Padahal sudah siap segala macamnya. Manusia gak punya kekuasaan. Perkaranya bukan di tangan dia. Bahwa apa yang dia inginkan harus terjadi, harus terlaksana. Gak bisa enggak, gak boleh ada yang menghalangi. Gak bisa. Itu kelemahan manusia. Ada batasnya. Ataupun kalaupun gak nunggu banjir, kamunya sendiri tiba-tiba pagi sudah mau berangkat, aduh kumat sakitmu, melilit-lilit perutmu, gak bisa jalan, gak bisa dipaksa. Manusia. Padahal udah siap segala macam. Itu gak ada pada Allah. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, pasti terlaksana. Gak akan ada yang menghalangi Allah. Apapun itu. Karena semua tunduk di bawah kekuasaannya. Qadir. Ahata bil khalqi ilman wa qudratan. Itu yang beliau maksud. Bagaimana kekuasaan Allah dan ilmunya meliputi segala sesuatu pada makhluknya. Sehingga gak akan ada yang menghalangi Allah. Tentu itu sifat kesempurnaan baginya. Wa birran wa ihsanan. Begitu pula kebaikan dan ihsan. Maka semua keutamaan, semua kenikmatan hanya dari Allah semata. Hanya Dia yang memberikan kenikmatan dan kebaikan itu kepada makhluknya. dan terlalu banyak kebaikan-kebaikan tersebut. Fa iyyahu na'budu, maka hanya kepadanya lah kita beribadah, menyembah. Karena hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan itu. Hanya Allah yang punya kekuasaan mutlak, terpuji. Maka hanya kepadanya kita menghamba, menyembah. Tidak kepada yang lainnya. Karena yang lain tidak punya kesempurnaan-kesempurnaan ini. Siapa selain Allah yang punya ini? Sehingga dianggap berhak atau pantas untuk dituhankan, disembah dan diibadai. Siapa yang punya sifat-sifat kebesaran tadi ini? Tahu segala sesuatu. Gak ada yang luput dari ilmunya. Siapa selain Allah? Gak akan ada. Orang sudah gak tahu apa yang terjadi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Siapa yang tahu? Apalagi sesuatu yang nanti akan terjadi, belum terjadi. Siapa yang tahu? Lemah makhluk. Kekuasaannya tambah lagi. Siapa yang punya kekuasaan yang mutlak seperti ini? Gak ada yang menghalangi. Lah kalau gak ada, logikanya di mana kok dituhankan? Berhak apa dia dituhankan? Atas dasar apa? Gak ada padanya sifat-sifat kesempurnaan itu. Gak ada kenikmatan yang bisa dia berikan. Sebagiannya ada karena diadakan oleh penyembahnya malah. Apanya enggak ada? Ada karena diadakan oleh penyembahnya. Ya, semula enggak ada. Kemudian dibuatlah relief, patung, atau kayu diukir, dipahat dalam bentuk tertentu yang dimaukan, kemudian disembah. Oh, adanya saja dibuat oleh penyembahnya. Wow. Karena tidak ada yang punya sifat-sifat kebesaran tadi, keutamaan, kesempurnaan, maka tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh untuk disembah selain Allah. Hanya Allah yang berhak dan boleh untuk dituhankan. Wa yubsiru dzarratil awalimi kulliha. Wa yubsiru dzarratil awalimi kullaha. Wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu. Yubsir, Allah melihat. Di bait ke-14, melihat segala sesuatu di alam semesta ini, pada makhluknya. Allah lihat, Allah ketahui. Yang makhluk gak akan bisa melihatnya. Kalau sekecil apapun, sekecil apapun Allah lihat, apalagi yang lebih besar dari itu. Lebih jelas untuk Allah lihat. Allah lihat dari atas langit ketujuh sana, langkah seekor semut berwarna hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Allah lihat, Allah ketahui dengan jelas. Tidak ada yang lepas dari penglihatannya. Semua Allah lihat, Allah ketahui. Segala, bahkan lebih dari itu, yang di dalam aliran tubuh semut tadi. Ini semutnya tadi aja sudah, siapa yang bisa melihat selain Allah? Semutnya hitam, di atas batu hitam, di tengah malam gelap gulita, sudah gak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Gak hanya itu, pada semut itu sendiri, di dalam tubuhnya sedang mengalir. Ada makanan yang dia makan, kan ngalir dalam tubuhnya. Apa saja kandungannya, Allah tahu, Allah lihat. Tambah dalam lagi, gak ada yang tersamarkan bagi Allah. Basir. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, maha sempurna penglihatan Allah, mengetahui rincian dan detail pada makhluknya. Seperti apa? Pada anggota tubuhnya, dagingnya, darahnya, semua yang mengalir padanya. Allah tahu yang di bawah bumi, apa saja yang terjadi dan bergerak padanya. Allah tahu yang di atas langit sana. Semuanya Allah lihat. Penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang terlepas darinya. Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sifat keagungan, sifat kebesaran, sifat kesempurnaan hanya pada Allah. Tidak ada dan tidak mungkin pada makhluk. Manusia serba terbatas untuk ngelihat virus misalnya, mereka masih butuh mikroskop diperbesar sekian ribu kali. Mungkin masih ada yang lebih kecil dari virus. Masih terlalu banyak yang tidak bisa untuk dibaca atau dilihat dengan alat sekalipun. Manusia. Dan dia bisa melihat yang ada di mikroskop dia pada manusia. Dia tahu ini dengan mikroskop misalnya, ini virusnya sedang bergerak-gerak. Yang ada di mikroskop dia lah yang di tempat lain. Mana dia bisa melihat? Manusia terbatas. Wayasma'u aswatal ibad. Yang kedua, Allah pun mendengar suara hambanya. Allah maha mendengar. Yang keras ataupun yang lirih, pelan, semuanya Allah dengar. Allah katakan dalam Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarral qaul wa man jahara bih, sama bagi Allah. Dari kalian yang memelankan suara ataupun yang mengeraskannya, semuanya Allah dengar. Luasnya pendengaran Allah, tidak ada yang lepas dari pendengarannya. Pendengaran Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, mencakup segala sesuatu. Suara yang terdengar keras ataupun yang lirih, yang pelan, semuanya Allah dengar. Dan tidak samar bagi Allah, tidak akan kacau baginya apa yang dia dengar, dan tidak akan menyibukkan bagi Allah mendengar suara yang satu dari yang lainnya. Yang itu juga sekali lagi gak akan ada pada makhluk. Kalaupun mereka mendengar, makhluk mendengar, punya pendengaran, tapi segala kelemahan dan keterbatasannya. Kalau sudah mendengarkan sesuatu, dia sibuk, gak bisa mendengar yang lain, makhluk. Sekarang kamu mendengar anakmu yang satu ini misalnya berkeluh kesah dan menyampaikan problemnya, "Pak, saya begini, begini, ini panjang masalahnya." Datang istrimu, bicara juga, "Ini anu masalah dapur begini, begini." Kamu sudah gak bisa konsen, gak mungkin dengar ini, dengar itu. Apa yang disampaikan ini, apa yang disampaikan ini? Baru dua. Lah kalau tiga, bapakmu datang juga, mertuamu datang juga, semuanya bicara pada kamu satu waktu, pecah kepala kamu. Kamu mendengar yang satu, tersibukkan sudah untuk mendengar yang lain, gak mungkin. Manusia. Nah, itu pun harus dengan pendengaran yang jelas. Suara harus keras, masuk telinga. Manusia. Belum lagi mudah tersamarkan baginya. Entah itu di telepon atau apa misalnya, ini suara siapa ini ya? Mirip sekali. Kamu kenalnya itu Ahmad misalnya, tapi yang bicara padahal Khalid. Suaranya mirip, ini siapa ini? Kamu bingung. Baru dua orang. Kalau tiga, kalau sepuluh, kalau seratus, seribu, bagaimana kamu memilah dan menentukan ini suaranya Ahmad, ini Khalid, ini Zaid, ini Amr, beda satu dengan yang lain? Gak bisa. Manusia samar baginya. Dan juga tidak akan mungkin salah bagi Allah apa yang Allah dengar. Gak mungkin salah. Manusia terlalu banyak kesalahan terjadi karena salah dengar. "Ya Allah, aku kira tadi ini, sekilas yang aku dengar seperti ini, ternyata salah." Manusia. Terlalu banyak contohnya kan. Dia sekilas mendengarnya begini, padahal yang disampaikan beda. Belum lagi sifat jenuh pada makhluk. Ketika terlalu sering dan terlalu banyak diperdengarkan kepadanya masalah dan permintaan, problem, gak kuat dia. Gak bisa. Manusia. Ya, gampangannya tadi, kamu sekarang baru satu anakmu, kamu punya anak lima misalnya. Ini satu masalah apa begini. Yang kedua datang, "Pak, ini begini." Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dengan tuntutan dan masalah yang berbeda-beda. Belum juga selesai, istrimu datang, ngeluhkan juga punya masalah. Belum juga selesai, adikmu nyamperin kamu, nyampaikan masalah. Belum selesai, ibumu datang, bapakmu juga punya masalah lain, mertuamu, pamanmu, bibimu. Jenuh dia. Stres, gak mampu. ini belum kelar ini nyampaikan, ini belum selesai yang itu. Masalah banyak dengan berbagai macam bentuknya. Tidak demikian dengan Allah. Mendengar seluruh keluhan hambanya, Allah dengar. Makhluk sekian banyak dengan hajat yang bermakna ragam kan. Yang ini sakit, minta kesembuhan. Yang ini minta rizki, yang itu mau nikah, yang ini apalah. Hajat manusia beraneka ragam. Semuanya mengadu kepada Allah. Semuanya minta kepada Allah, berharap. Dan semuanya Allah dengar. Allah kabulkan, Allah beri. Siapa yang mampu selain Allah? Sekali lagi, karena tidak ada yang mampu untuk itu, maka tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada yang pantas untuk dituhankan selain Dia, Subhanahu wa ta'ala. Maha mendengar. Makanya di dalam hadis Allah menjelaskan tentang kekuasaannya ini, sifat kesempurnaannya ini di Sahih Muslim. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul makhit idza ulkhilal bahr. Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, kata Allah, kalau kalian semua yang awal hingga yang akhir, semua manusia entah berapa jumlahnya, semua jin dari awal hingga akhir, berapa jumlahnya, manusia saja sudah berapa, seandainya mereka semua dikumpulkan di satu tempat, dikumpulkan di satu lapangan yang besar, dan semuanya meminta kepadaku, kata Allah, maka aku beri masing-masing sesuai permintaannya. Itu sudah kekuasaan yang luar biasa. Gak samar bagi Allah, gak keliru. Kamu bayangkan orang dengan bahasanya yang, wah, berapa sudah bahasa manusia? Arab, Inggris, Itali, Jerman, Cina, Jepang, apa lagi? Rusia. Wah, segala macam manusia sudah. Di sini aja sudah beraneka ragam kan? Bahasa Sumatera, bahasa Padang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Kalimantan, bahasa Sulawesi, bahasa ini semuanya manusia. Dan masing-masing minta permintaan yang beda satu dengan yang lain. Hajat mereka masing-masing. Allah beri sesuai permintaannya. Gak akan keliru. Ngadepi 5-10 orang aja orang bingung. Kalaupun dia mau ngasih. Tadi yang minta butuh 10.000 siapa ya? Yang mana tadi? Bingung dia sudah. Baru ngadepi 10 orang. Tadi yang minta libur siapa? Yang mana? Yang pingin pulang tadi siapa? Ini. Bingung dia. Kacau. karena masuk satu dengan yang lain campur aduk begini. Orang sudah enggak bisa membedakan. Baru 10 orang. If kalau 100, bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau 1 juta dan semua dari awal makhluk sampai akhir? Dan bukan hanya manusia, sak jin-jinnya sekalipun. Di satu waktu bahkan. Seahli-ahlinya orang, paling top-topnya orang, paling bisa menguasai 5 bahasa. Katakan 10 bahasa dia bisa. Taruh 10 bahasa. Ahli dan bisa dia 10 bahasa itu. Baik. Suruh duduk 10 orang dengan bahasa yang berbeda-beda tadi di depan dia. Bareng di stopwatch bicara bareng dengan tema beda-beda satu dengan yang lain. Ini yang ahli 10 bahasa ini suruh duduk di depannya. Ya, mulai 1 2 3 bicara masing-masing. Ini bahasa Cina, ini bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa apa? Bareng bicara. Temanya beda satu dengan yang lain. Selesai, bicara gak usah panjang-panjang. Setengah menit, satu menit. Selesai, tanya ini orang. Ayo coba, yang ini tadi bicara apa? Kamu kan ahli bahasa. Ini yang bahasa Inggris tadi minta apa? Apa yang dia sampaikan? Yang bahasa Jerman tadi bicara apa? Yang Cina tadi ngomong apa? Yang ini bahasa apa? Ini apa? Gak mungkin dia bisa paham. Di satu waktu bareng dengan tema yang berbeda-beda baru 10. Itu bahasa yang berbeda-beda. Satu bahasa saja gak mungkin orang bisa paham. Ayo coba 10 orang bahasa Indonesia sudah dengan tema yang beda-beda, sama bahasanya tapi temanya beda. Yang ini minta apa? Yang satu minta rezeki, yang satu minta kesehatan anaknya sakit, yang satu minta ini, beda-beda. Bicara di waktu yang sama. Selesai tanya, ini tadi minta apa? Yang ini minta apa? Ini minta apa? Sudah kacau dia, enggak paham. Manusia. Itu makna sami, pendengaran Allah. Faham dan mengerti, mendengar segala sesuatunya yang Allah dengar. Kalaupun semua itu diberi oleh Allah permintaan mereka tadi, semua manusia, jin, Allah katakan tidak berkurang dari apa yang ada padaku kecuali seperti berkurangnya lautan ketika jarum itu dimasukkan di dalamnya. Seluruh manusia minta, seluruh jin minta kepada Allah permintaannya masing-masing. Dan semuanya Allah turuti, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Jumlah besar tadi. Itu pun tidak mengurangi sedikit pun yang di sisi Allah. Kecuali seperti kamu pegang jarum di tengah lautan, kamu celupkan jarum itu di tengah lautan, dan kamu angkat lagi. Berkurang apa lautan ini dengan jarum yang kamu ambil? Ya mungkin basah jarummu. Tapi apa artinya? Bahkan itu pun permisalan untuk mendekatkan saja. Intinya jauh lebih dari itu. Apa artinya lautan itu? Berkurang apa lautan itu dengan jarum yang kamu celupkan kemudian kamu angkat lagi? Apa yang berkurang dari lautan itu? Kalau kamu ambil misalnya satu tangki BBM misalnya 5.000 liter atau 10.000. Itu pun gak berkurang lautan, apa artinya? Satu tangki dengan lautan. Tapi misalnya mungkin masih 10.000 liter. Jarum celupkan begini. Itu yang Allah katakan. Wa yashhadu, dan Allah melihat, menyaksikan segala sesuatu. Maka salah satu dari nama Allah adalah syahid. Asy-syahid, seperti Allah katakan dalam Al-Fath, wa kafa billahi syahida. Dan Allah itu cukup sebagai saksi bagi kalian, yang menyaksikan segala sesuatu dari kalian. Artinya menyaksikan, tahu apapun yang dilakukan mereka, tahu apapun yang diucapkan mereka, tahu apapun aktivitas dan gerak-gerik mereka. Semuanya Allah ketahui, Allah saksikan. Tidak ada yang samar baginya. Wa yashhadu, itu makna syahid bagi Allah. Tidak samar baginya. Enggak ada yang tersamarkan, enggak ada yang tertutupi bagi Allah. Apapun yang kita ucap, Allah Maha tahu. Apapun yang kita lakukan, Allah Maha tahu semuanya. Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wal hamdul muhitu bimulkihi wa hikmatuhul uzma bihal khalqu tashhadu. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan, kekuasaan. Walhamdu, pujian. Al-muhitu bimulkihi, artinya kekuasaan Allah, kepemilikan semua makhluk-makhluknya. Dalam Zukhruf, lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, bagi Allah kepemilikan, memiliki, menguasai seluruh yang di langit-langit dan di bumi dan di antara keduanya. Karena hanya Dia yang memiliki, menguasai, maka hanya Dia pula yang berhak dituhankan. Karena enggak ada yang memiliki kecuali Dia, Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan kepemilikan hanya miliknya. Maka Allah terpuji, dipuji karena kepemilikannya yang luas mencakup segala sesuatu. Kekuasaannya yang mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang keluar dari makhluk ini, tidak ada yang keluar dari kepemilikannya, kepemilikan Allah. Gak mungkin ada sesuatu sementara itu di luar kepemilikannya, di luar kekuasaannya. Kalau raja misalnya, ya dia kuasai wilayah ini misalnya, taruhlah Pulau Jawa dari ujung barat sampai ujung timur, itu milik dia, itu wilayah dia, kekuasaannya. Lebih dari itu ya sudah bukan milik dia, dan dia gak bisa berkuasa di situ. Ada sesuatu terjadi di Pulau Kalimantan sana misalnya, ya dia gak bisa berkutik, itu bukan wilayah dia. Si raja ini gak bisa berbuat apa-apa karena bukan wilayahnya. Kalau wilayah dia, mungkin dalam tanda kutip masih bisa dia berbuat, lakukan ini, tangkap ini begini, ini begitu, kekuasaan dia. Tapi ternyata ada yang di luar masih, dan itu bukan kekuasaan dia karena bukan milik dia. Manusia di kainat, dalam alam semesta ini gak ada yang keluar dari kepemilikan Allah. Semuanya di bawah kepemilikannya. Semuanya kekuasaan Allah. Mustahil ada yang keluar dari kepemilikannya. Di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Karenanya Allah terpuji. Wa hikmatuhul uzma bihal khalqu tashhadu. Makhluk bersaksi bahwa Allah hakim, maha bijaksana dalam ciptaannya, maha bijaksana dalam aturannya. Artinya Allah tidak akan lakukan sesuatu kecuali karena hikmah. Semua yang Allah lakukan itu berdasarkan hikmah. Ada kebijaksanaan, ada hikmah di balik semua itu. Karena Allah disucikan dari kesia-siaan, dari yang tidak ada gunanya, dari iseng. Orang iseng kan gak ada tujuan, gak ada gunanya. Iseng saja ingin melakukan itu. Kalau ditanya, lah ngapain kamu begitu? Iseng aja. Gak ada hikmah, gak ada tujuan jelas. Kadang manusia masih melakukan. Apalagi yang sia-sia. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Allah disucikan dari semua itu. Gak ada yang Allah lakukan sementara itu tidak ada hikmahnya. Makanya Allah katakan, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dalam Mukminun. Apa kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia? Enggak ada tujuannya. Dan apakah kalian mengira pula kalian tidak dikembalikan kepada kami? Dan setelah kalian hidup, menjalani hidup 70, 80, 100 tahun, mati setelah itu dikubur, selesai sudah. Kalian kira begitu? Enggak ada kebangkitan, enggak ada dihidupkan lagi, enggak ada kiamat, pertanggungjawaban, ditimbang, dihisab, surga, neraka. Kalian kira semua itu enggak ada? Sia-sia begitu saja terjadi kehidupan, selesai-selesai? Diingkari oleh Allah dugaan manusia itu. Ayahsabul insan an yutroka suda. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Diciptakan, selesai, hidup, dibiarkan. Terserah kamu. Apa yang kamu mau lakukan, kamu mau berbuat apa, bagaimana kamu menjalani hidupmu, terserah. Manusia mengira itu, diingkari oleh Allah. Enggak. Enggak Allah biarkan. Makanya Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasulnya, mengajari mereka, kalian harus ibadah, kalian harus taat, begini caranya, ini ajarannya, ini perintahnya, ini larangannya. Untuk itu mereka diciptakan, itu hikmahnya. Gak ada yang sia-sia. Dan makhluk menyaksikan itu, bersaksi bahwa Rob mereka tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia, tiada guna. Enggak ada yang lepas dari hikmahnya. Karena Allah Hakim. Salah satu nama Allah Hakim, yang maha bijaksana. Enggak akan mungkin Allah berbicara, Allah lakukan sesuatu tanpa ada hikmah. Ini sia-sia. Sesuatu yang enggak ada guna atau iseng. Enggak mungkin. Tidak mungkin itu Allah lakukan. Karena Allah maha sempurna, Allah maha mulia, maha terpuji. Nah. Demikian beberapa bait yang bisa kita pelajari, kita ambil hari ini. Wallahu ta'ala alam. Ini ada yang bertanya, nama atau sifat apa yang bermakna maha mengawasi? Tadi sebagainya disebutkan, sami, basir, mendengar, melihat, alim, ala kulli syai'in qadir, raqib, semua nama itu berkaitan satu dengan yang lain, yang menunjukkan Allah itu maha menguasai, maha mengawasi apapun yang dilakukan oleh hambanya. Makanya ketika Allah utus Nabi Musa dan Harun ke Fir'aun dan berdakwah, Allah katakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Kamu jangan takut, jangan khawatir, aku bersama kalian berdua, aku melihat dan aku mendengar. Diawasi oleh Allah. Apa perbedaan albir dan ihsan? Keduanya mirip secara makna. Ihsan ya perbuatan kebaikan, memberi kebaikan kepada yang lain, berbuat ihsan. Cuman ulama sebutkan albir itu lebih ke arah kebaikan yang sangat banyak atau sangat luas. Dan lafadznya menunjukkan itu. Ba dan ro dalam bahasa Arab itu menunjukkan yang luas atau yang banyak. Makanya daratan itu disebut albar. Kenapa ya? Karena luasnya, terbentang luas. Lautan, gurun pasir juga disebut barori. Ba-ro, barori. Itu karena luas seperti laut. Sejauh matamu memandang pasir, gak kelihatan apa-apa kecuali pasir semua. Depan, belakang, kanan, kiri. Alhasil dari situ menunjukkan albir itu kebaikan yang begitu luas, yang begitu banyak. Mencakup kebaikan yang tampak, zahir maupun yang batin, yang gak tampak. Iman, takwa, kesabaran, dan semacam itu, hal-hal yang batin sifatnya, termasuk albir Allah berikan kepada hambanya. Apakah Allah dinamai pemarah karena sifat marah padanya? Tidak. Marah betul itu sifat Allah, dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat, kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, marah Allah ketika kalian bicara yang tidak kalian lakukan. Kalian bicara ini itu, kalian sendiri gak ngamalkannya. Allah murka. Sakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Di Quran disebutkan beberapa lafaz yang mirip maknanya. Ghadiba, ghairil maghdub alaihim. Yahud, Allah murkai mereka. Ghadab, kemudian sukht, juga murka Allah. Makt, seperti ayat tadi, maktan indallah, kabura maktan indallah, menunjukkan Allah itu marah ketika manusia maksiat, durhaka kepadanya. Itu sifat, tapi tidak menjadi nama, karena bab sifat lebih luas bagi Allah. Allah punya sifat sesuatu, tidak kemudian itu menjadi namanya. Ya, dikabarkan oleh Allah kalau Allah punya sifat itu, tapi tidak menjadi nama baginya. Tidak kemudian disebutkan Allah itu ghadib, maha pemarah, tidak. Tapi sifat baginya, Allah punya sifat itu. Allah murka, Allah marah. Karena bab sifat memang lebih luas. Tapi nama bagi Allah, kalau Allah namakan dirinya dengan suatu, maka itu nama bagi Allah, plus sifat yang terkandung di dalam nama itu menjadi sifat Allah. Rahim, nama Allah. Dalam rahim terkandung sifat rahmat, kasih sayang, maka itu sifat baginya. Alim, nama bagi Allah. Terkandung dalam alim, ilmu. Artinya Allah tahu segala sesuatu, itu sifatnya. Basir, melihat, nama bagi Allah. Dan itu sifat bagi Allah, basar, melihat segala sesuatu. Itu mungkin yang berkaitan pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.